وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد، معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، melanjutkan dari kajian yang sebelumnya, ada sebuah permasalahan yang ditulis oleh para fuqaha ahli fikih mengenai asbab wujudu al-ikhtilaf 'inda al-a'immah. Terkadang ikhwani afidhakumullah, kita mendapati di berbagai macam perkara fikih, mulai bab thaharah, wudu, tayammum, salat, zakat, puasa, haji, tidak akan Anda debati sebuah permasalahan melainkan di sana ada perbedaan. Bahkan terkadang satu permasalahan para ulama berbeda hingga 10. Mereka berbeda hingga 15 pendapat. Kok bisa? Padahal judulnya, topiknya, masalahnya satu. Tapi mazhab-mazhab mereka berbeda. Ini apa sebabnya? Ini yang akan kita bahas. Para ulama mereka menyebutkan bahwasanya asbab wujudul ikhtilaf, bahwasanya sebab terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama ada 6 hal. Mudah-mudahan waktu cukup kita selesaikan. Sebab terjadinya perbedaan di antara para ulama ada 6 hal. Yang pertama, adam wujudin nas fil mas'alah. Terkadang ikhwani afidhakumullah, ada sebuah permasalahan yang sama sekali tidak kita dapati dalilnya. Jadi ada sebuah permasalahan yang enggak ada dalilnya, enggak ada nas. Di Al-Qur'an enggak pernah disebut. Di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasalam pun juga enggak ada. Karena permasalahan itu munculnya setelah wafatnya Nabi. Nah, di sini ikhwani afidhakumullah, karena enggak adanya dalil, enggak adanya nas, enggak adanya hujah yang jelas, sehingga para ulama mereka masing-masing berijtihad sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Sehingga satu permasalahan ada yang mengatakan halal, di sana ada yang mengatakan haram, di sini ada yang mengatakan makruh, di sini ada yang mengatakan mubah. Topiknya satu. Ambil contoh saja untuk memudahkan kepada kita. Permasalahan qatlul jama'ati bil wahid. Sebuah permasalahan, satu geng, komplotan, kelompok, banyak, yang membunuh satu orang. Ini bagaimana hukumnya? Banyak orang yang dibunuh cuma satu. Ini bagaimana hukumnya? Ini enggak ada permasalahan ini pada zamannya Nabi alaihissalatu wassalam. Yang ada, satu membunuh satu maka dikisah, selesai. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni wal sinna bil sinni wal juruha kisas. Kita telah wajibkan kepada mereka, ditetapkan satu jiwa dikucur darahnya, tebus dengan satu jiwa, kisas. Ini Islam. Mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Semua ada kisosnya. Semua ada hukumnya. Ini dalam Islam, dalam Al-Quran. Satu, satu. Di dalam sunnah Nabi SAW yang ada kelompok, apabila membunuh kelompok, semuanya dikisos. Lima membunuh sepuluh, atau sepuluh membunuh sepuluh. Ini ada hukum. Nah permasalahannya sekarang banyak membunuh cuma berapa? Satu, ini enggak ada. Sehingga para ulama berbeda pendapat karena enggak ada dalilnya. Pendapat yang pertama mengatakan la yuqtal al-jama'atu bil wahid. Enggak boleh satu kelompok dibunuh cuma gara-gara membunuh satu orang. Enggak adil ini. Ini pendapatnya Abdullah ibn Zubair ibn al-Awam dari kalangan para sahabat. Ini merupakan pendapatnya Mu'ad ibn Jabal dari kalangan para sahabat. Ini merupakan pendapatnya Muhammad ibn Sirin dan Imam Az-Zuhri dari kalangan para tabi'in. Dan ini merupakan pendapatnya Dawud al-Zahir. Ini pendapat yang pertama. Mereka mengatakan bahwasanya enggak berhak banyak orang dibunuh cuma gara-gara membunuh satu orang. La yuqtal al-jama'atu bil wahid wa la yuqtal nafsun wahida aktsara min wahid. Maka solusinya apa? Cari di antara komplotan tersebut siapa pemeran utamanya, itu dibunuh. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ikhwani afidhakumullah, tuqtal al-jama'atu bil wahid. Satu kelompok tersebut semuanya dibunuh. Kalau mereka bareng-bareng bersama-sama ketika membunuh satu orang, banyak tersebut semuanya dibunuh. Nah ini ikhwani afidhakumullah, titik permasalahan sebetulnya sebuah kejadian, peristiwa yang munculnya pada zamannya Khalifah Umar ibn al-Khattab. Kisah awal permasalahan ini muncul pada zamannya Khalifah Umar. Sebuah kejadian yang muncul di kota Son'a, di Yaman. Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Disebutkan anna imra'atan ghaba 'anha zawjuha. Ada seorang wanita di Son'a, utara Yaman. Yaman sekarang ibu kota. Seorang wanita ditinggal pergi sama suaminya. Maksudnya sang suami cari nafkah, cari rezeki. Melakukan perjalanan jauh, mungkin ke luar negeri. Bawa dagangan, ambil dagangan. Dan itu merupakan perdagangannya orang-orang Arab. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena mencari nafkah, mencari ma'isha, mencari sandang pangan, ditinggal istrinya. Wa taraka ibnan lahu fi hijriha. Orang ini punya anak tapi dari istri sebelumnya. Anak ini diletakkan, dititipkan kepada sang istri. Berarti statusnya apa? Anak tiri. Ini berarti ibu tiri. Maka diletakkan anaknya kepada perempuan ini. Ulamun yuqalu lahu asil. Nah, anak ini namanya Asil. Masih muda. Karena mungkin masa yang panjang, ikhwani hafizakumullah. Dan syaitan terus menggoda anak Adam. Ditinggal suami masa yang cukup lama. Berat bagi seorang wanita. Berjalan beberapa waktu, fattakhadat imra'atun khalila. Sampai wanita ini punya pacar. Punya kekasih. Statusnya apa ini? Istri. Punya kekasih. Terkena dengan godaan syaitan. Kemudian, karena takut akan terbongkar kedoknya, karena anak itu tinggal bersama dia, perempuan ini pun berkata kepada sang pacar, inna hadzal ghulam sayafdhahna faqtulu. Wahai kekasihku, anak ini bakal membongkar kejahatan dan kedoknya kita, maka bunuhlah. Si kekasih mengatakan kepada lelaki bahwasanya anak ini nanti akan membuka aibnya kita, maka bunuhlah. Fa'aba. Kekasih itu pun pertamanya menolak. Enggak mau. Tahu membunuh hukumnya haram. famtana'at minhu. Perempuan pun ngambul, bahasa Jawanya. Apa artinya ngambul? Yani ngambek. Nah, dan perempuan pun ngambek. Enggak mau dekat lagi dengan lelaki tersebut. Fatawa'aha. Akhirnya apa? Lelaki tersebut mengikuti keinginan kekasih. Fashtaraka fi qatlihi ar-rajulu wa rajulun akhar wa imra'atu wa khadimuha. Sehingga terkumpul mereka di dalam pembunuhan tersebut. Lelaki tersebut ditambahi, dia panggil satu temannya, laki-laki yang lain, dua. Kemudian perempuan itu dan pembantunya. Jadi empat orang. Pacar, temannya, perempuan, dan pembantunya. Faqata'uhu a'dha'an. Bahkan tidak hanya itu, dibunuh anak tersebut dan dimutilasi. Sepotong demi sepotong. Waja'aluhu fi 'aibatin min Adam. Kemudian tulang-tulang tersebut dimasukkan dalam kantong yang terbuat dari kulit. Wa tarahuhu fi nahiyatil qaryah. Dan dia letakkan di ujung desa. Di ujung kota. Biar enggak ada yang tahu. Masa demi masa, hari demi hari mulai tercium kasus kriminal tersebut. Walhasil ikhwani afidhakumullah, masyarakat sudah mengetahui kejadian tersebut. Wa'tarafu kulluhum, mereka pun semuanya mengaku. Tidak ada yang menolak. Semuanya mereka mengaku. Akhirnya kebuka. Subhanallah. Gubernur Son'a pada saat itu bernama Ubay ibn Umayyah At-Tamimi. Atau Ya'la ibn Umayyah At-Tamimi. Ya'la ibn Umayyah ini seorang sahabi yang masuk Islam pada penaklukan kota Mekah di tahun 8 Hijri. Dia menjadi gubernur di kota Sana'a. Pada kasus ini beliau pun bingung karena memang tidak ada dalilnya. Sehingga apa yang dilakukan ikhwani afidhakumullah? Beliau tulis surat. Dijelaskan kasusnya secara terperinci. Dan dikirim ke kota mana? Hah? Dikirim ke kota Madinah. Untuk minta fatwa dari Umar ibn al-Khattab. Setelah sampai kepada Umar, beliau pun mengatakan, wallahi. Ini fatwanya Umar ibn al-Khattab. Lau anna ahla San'a kullahum ishtaraku fi qatlihi. Demi Allah, kalau seandainya penduduk San'a semuanya, mereka berpartisipasi di dalam membunuh anak itu. Jangankan empat, kata Umar. Semua penduduk Sana ikut berpartisipasi, kongsi, membunuh anak itu. Laqataltuhum jami'an. Aku akan bantai semuanya. Ini pendapatnya siapa? Umar ibn al-Khattab. Aku akan bunuh mereka semua. Ini terjadi pada zamannya Umar, enggak ada dalil dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, sehingga Umar pun berijtihad. Dan ternyata pendapat Umar ini diikuti oleh para sahabat-sahabat yang besar. Diikuti oleh Ali bin Abi Thalib, dibenarkan. Diikuti oleh Ibnu Abbas, dibenarkan. Dan diikuti oleh Mughirah ibn Syu'bah. Dari kalangan para sahabat. Kemudian dari kalangan para tabi'in, kemudian pendapat ini diambil oleh Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Abu Al-Khattab Al-Basri Qatadah. Dari kalangan para tabi'in. Dan Imam Syafi'i Amir Ibn Sarahbin. Setelah mereka, pendapat ini diambil oleh empat mazhab secara keseluruhan. Ini merupakan pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Ahmad, sehingga pendapat ini merupakan pendapatnya jumhurul ulama. Yang diambil pendapatnya siapa? Umar. Oleh sebab itu para ulama mereka berkata, tuqtal al-jama'atu bil wahid qallat hadhihi al-jama'ah aw kathurat. Bahwasannya satu grup kalau membunuh satu orang, maka satu grup ini akan dibunuh sedikit atau banyaknya geng dan grup itu. Ini sebab yang pertama. Apa sebab tersebut? Enggak adanya? Enggak ada dalil. Jadi masing-masing mereka berpendapat sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Kemudian sebab yang kedua, ikhwani afidhakumullah, wujudun nas fil mas'alah. Walakin lam yablugh ba'dul a'immah. Kalau yang pertama tadi apa? Enggak ada dalil. Yang kedua ini ada dalil, tapi sayang. Dalil-dalil tersebut sampai kepada sebagian para ulama dan tidak sampai kepada sebagian yang lain. Yang tidak sampai, tentunya dia akan berpendapat dengan ilmu yang dia miliki, sebatas ilmu yang dia punya. Adapun yang mendapatkan dalil, dia akan membangun dari dalil tersebut sebuah hukum. Sehingga terjadi apa? Perbedaan. Dan ini ikhwan hafizakumullah banyak bahkan. Jangankan bagi para ulama. Kejadian yang seperti ini banyak pada zamannya para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Terkadang sampai kepada mereka hadis Nabi tidak sampai kepada sahabat yang lain. Wajar manusia, enggak ada yang sempurna. Mereka manusia. Di antara buktinya 4 mungkin 5. Yang pertama, suatu ketika sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Sahabat siapa? Abdullah ibn Amr ibn al-As. Berfatwa kepada istri-istrinya. Kana ya'mur nisa'ahu idza ghtasalna an yanqutna ru'usahun. Abdullah ibn Amr ibn al-As berfatwa kepada istrinya yang lagi dalam keadaan janabah, setelah hubungan tentunya. Dalam keadaan janabah, ketika mandi, hendaknya bagi wanita untuk melepas kepangan rambut. Jadi wanita zaman dahulu, ikhwan fillah, rambutnya yang panjang, apalagi kebanyakan rambutnya orang Arab, keriting. Jadi mayoritas di antara mereka dibuat kelabang. Mungkin 3, mungkin 4. Dibuat kelabang, dibuat ikatan. Abdullah bin Amr ibn al-As punya fatwa, bagi wanita-wanita tersebut, bahkan istrinya, kalau sudah janabah, mandi maka harus dicopot ikatan kepangan tersebut. Supaya apa? Hah? Supaya basah semua rambutnya. Fatwa ini sampai kepada Aisyah. Dan tidak dibiarkan. Aisyah kemudian mengatakan, ya ajaban li ibn Amr hadha. Sungguh aneh, antik perkaranya ibnu Amr. Abdullah ibn Amr ibn al-As, sungguh aneh pendapatnya. Ya'mur nisa'ahu idza ghtasalna an yanqutna ru'usahun, memerintahkan kepada istri-istrinya kalau janabah dan mandi harus dilepas ikatan kepangan rambutnya. Afala ya'murhunna an yahlikna ru'usahun, kenapa enggak sekalian saja perintahkan sang istri untuk memotong semua rambutnya? Kata siapa ini? Aisyah. Kenapa gak sekalian saja perintahkan kepada sang istri untuk memotong rambutnya? Selesai. Kata Aisyah, laqad ightasaltu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahid. Demi Allah, kata Aisyah, aku dahulu pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu bejana. Mandi bersama. Aku bersama Nabi SAW pernah mandi dalam satu bak. Di zaman sekarang pet. Apa? Petap. Mandi berdua. Di bak tersebut. Nah. Kata Aisyah, wa ma azid an afrukh ala ra'si thalatha faraghat. Demi Allah, aku tidak menambah, melainkan 3 guyuran gayung saja di atas kepalaku. Maksudnya apa, ikhwani hafizakumullah, hadis dalam Sahih Muslim? Maksudnya di sini apa? Aisyah ingin memberikan ilmu kepada kita bahwasanya wanita yang janabah enggak harus semua rambut dibasahi. Cukup mengguyurkan air ke pori-pori kepala, walaupun sebagian rambut mungkin enggak basah, enggak ada masalah. Karena kenapa ikhwani afidhakumullah, mandi janabah enggak sama dengan mandi haid. Kalau suci dari haid, sebulan berapa kali kira-kira? Hah? Cuma satu kali sebulan. Tapi kalau junub, bisa jadi setiap hari. Kalau junub bisa jadi setiap hari. Wanita mandi. Maka memberatkan kepada mereka setiap hari mandi dengan membasahi rambutnya. Sehingga Islam meringankan kepada mereka dari si toharohnya. Maksudnya di sini gak wajib. Yang wajib apa? Mengguyurkan air sampai ke pori-pori kepala. Berarti gak perlu dicopot ikatan kepala atau ikatan rambut. Nah, ini ikhwani hafizakumullah, maka yang sampai hadis tersebut akan berhukum dengan sesuatu. Yang tidak sampai, maka akan mengambil dengan pendapatnya Abdullah ibn Amr ibn al-As, berarti wajib. Dan ini diambil oleh Imam An-Nakhai. Imam An-Nakhai enggak tahu hadis Aisyah. Sehingga Imam An-Nakhai berpendapat wajib. Yang tahu hadisnya Aisyah, mereka akan mengatakan enggak wajib untuk membasahi semua rambut. Dan ini merupakan pendapatnya jumhurul ulama. Karena Aisyah punya apa? Hah? Punya dalil yang enggak sampai kepada yang lain. Ini satu. Ini satu. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, selain Abdullah ibn Amr ibn As, Abu Bakar As-Siddiq. Siapa di antara kita yang tidak tahu Abu Bakar As-Siddiq? Didatangi oleh seorang nenek. Didatangi oleh seorang perempuan yang tua. Ketika sampai kepada Abu Bakar, tas'al an miratil jaddah. Perempuan itu tanya bagian dia di dalam warisan. Berapa bagiannya? Siapa ini? Nenek. Punya cucu meninggal. Jadi di antara kita meninggal, kita masih punya nenek hidup. Jatahnya nenek ini berapa? Dan kita punya uang, cucunya punya uang, meninggalkan harta benda. Maka ini warisan. Karena enggak tahu mendatangi Abu Bakar, Nabi SAW sudah wafat. Ditanya Abu Bakar, beliau mengucapkan, "Malaki fi kitabillahi min syai." Wahai ibu, jatahmu ini setahuku enggak ada dalam Al-Qur'an. Memang enggak ada. Wa ma alimtu laki fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min syai. Dan aku pun juga enggak tahu dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam kalau kamu ini ada jatah. Walakin hatta as'al an-nas. Tetapi coba aku tanya yang lain. Ingin mengecek, coba aku tanya yang lain. Ini siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Afdalun nas ba'da nabi alaihi salatu wassalam. Sebaik-baiknya umat manusia di muka bumi setelah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sepakat para ulama, Abu Bakar merupakan orang yang paling alim di antara umat ini setelah Nabi. Karena dekatnya dengan beliau. Ini enggak tahu. Kemudian bertanya dari satu sahabat ke sahabat yang lain sampai bertemu dengan Mughirah ibn Syu'bah dan Muhammad ibn Salamah. Ketika bertemu dengan Mughirah ibn Syu'bah, ternyata Mughirah pernah mendengar dari Nabi. Berarti punya apa ini? Punya ilmu. Kata Mughirah, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam a'taha sudus." Wahai Abu Bakar, Nabi dulu memberikan jatah kepada nenek itu 1/6. Berarti jatahnya warisan nenek berapa? 1/6. Abu Bakar enggak tahu. Manusia wajar terkadang luput sebuah permasalahan. Nah. Dan perkara 1/6 itu pun diiyakan dan dibenarkan oleh sahabat yang lain, Imran ibn Husain. Sehingga Abu Bakar pun berfatwa kepada nenek tersebut, "Wahai nenek, engkau dapat 1/6. Siapa Abu Bakar? Ini yang kedua. Contoh yang ketiga khalifah berikutnya siapa? Umar bin Al-Khattab. Siapa yang tidak tahu Umar? Pada suatu ketika Umar keluar bersama prajuritnya, pasukan berkuda, menuju ke negeri Syam. Keluar dari kota Madinah, berbondong-bondong mereka. Mereka menaiki kuda. Subhanallah, ketika sampai di sebuah tempat namanya Sarkh. Sebuah tempat namanya Sin Ra Ghain Sarkh. Ini zaman sekarang di perbatasan Syria. Di perbatasan Syria, mau masuk ke Syria. Nah, di tempat ini Umar bin Al-Khattab mendapatkan kabar anna ta'una intashara fi biladi Syam. Bahwasanya penyakit ta'un, apa ta'un? Hah, lepra. Ini sedang menyebar di negeri Syam. Penyakit lepra ini pada zaman itu merupakan penyakit yang mematikan. Bahkan banyak para sahabat yang meninggal karena menjangkit penyakit ini, di antaranya siapa? Mu'ad ibn Jabal, meninggal karena penyakit lepra. Nah, pada saat itu dikabarkan kepada Umar, lepra, ta'un, ini sudah menjangkit negeri Syam. Negeri Syam sekarang Yordan, Syria, Libanon, Palestina, ini semuanya dulu satu Syam. Hama menjangkit, atau penyakit menjangkit negeri tersebut. Setelah mendapatkan kabar, Umar berhenti. Bersama prajuritnya. Mereka banyak. Umar bingung. Lanjut atau mundur. Sehingga apa? Beliau bertanya. Musyawarah. Fastasyara al-muhajirin. Umar bin Al-Khattab pun meminta musyawarah dengan orang-orang muhajirin. Kenapa kok mereka dulu yang diajak? Karena mereka lebih dulu masuk Islam daripada yang lain. Yang ada di kota Makkah sejak pertama dakwah. Sejak pertama Islam. Para sahabat dari kalangan muhajirin ketika ditanya, enggak ada yang memberikan jawaban yang memuaskan Umar. Selesai muhajirin, wastasyara al-ansar. Level kedua, Umar bermusyawarah kepada orang-orang Ansar. Yang masuk Islam di kota apa? Di kota Madinah. Bisa jadi mereka mendengarkan dari Nabi SAW sesuatu yang Umar tidak pernah dengar sebelumnya. Pun juga sama. Tidak ada jawaban yang memuaskan Umar. Kemudian setelah itu istasyara Muslimat al-Fath kepada para sahabat yang masuk Islam ketika Fathu Mekah pada tahun berapa? Hah? Pada tahun berapa Fathu Mekah? 8 Hijri. Yang masuk Islam di tahun tersebut ditanya oleh Umar. Semua mereka menyampaikan sesuatu yang tidak ada dari sunnah Nabi SAW. Sampai datangnya siapa? Abdurrahman ibn sahabat masyhur Abdurrahman ibn Auf mendatangi Umar ibn Al-Khattab sambil mengatakan, aku dulu pernah mendengar Nabi SAW bersabda. Dan hadisnya dalam Bukhari Muslim. Idza wudi'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju firaran minhu. Sabda Nabi SAW, kalau engkau sudah berada di sebuah negeri yang di sana sudah terjangkit penyakit lepra, maka jangan keluar dari negeri tersebut untuk kabur. Tidak boleh. Ditakutkan juga apa? Membawa wabah tersebut. Maka diam di sana. Bersabar. Berobat. Jangan keluar. Wa idza sami'tum biha bi ardhin fala taqdumu 'alayh. Dan sebaliknya, kalau kalian mendengar sebuah negara, sebuah tempat, sebuah daerah, sebuah desa di sana sudah terjangkit, maka kalian enggak usah masuk. Jangan maju. Nah, di sini Umar lega. Sehingga apa? beliau balik arah pulang ke kota Madinah. Ini sahabat siapa ikhwan fillah? Umar. Sebaik-baiknya manusia pada zaman tersebut setelah Nabi alaihi salatu wasallam dan setelah Abu Bakar. Luput sebuah permasalahan. Tambah lagi yang keempat, anaknya siapa? Abdullah bin Umar. Suatu ketika Abdullah bin Umar duduk di Masjid Nabawi. Di Nabi alaihi salatu wasallam sudah wafat. Dan di Madinah para sahabat masih banyak yang hidup. Tiba-tiba Abdullah bin Umar didatangi oleh seorang murid yang bernama Khabbab. Kata Khabbab, wahai Ibnu Umar, aku tadi mendengar Abu Hurairah mengucapkan sebuah hadis. Aku enggak pernah mendengar sebelumnya. Karena seorang murid. Enggak pernah bertemu dengan Nabi, bukan Khabbab bin Al-Arad. Tapi Khabbab tabi'in. Mendatangi Ibnu Umar sambil mengatakan, aku tadi mendengar Abu Hurairah mengucapkan sebuah hadis. Padahal hadisnya Abu Hurairah dalam Bukhari dan Muslim. Hadis yang antum semua sudah hafal. Man syahidal janazah hatta yusalli alaiha falahu qirat. Abu Hurairah menyebutkan dari Nabi bahwasanya barang siapa yang menyaksikan sebuah janazah orang yang sudah meninggal sampai disolati, maka dia mendapatkan pahala apa? Qirat. Satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah disolati, bahkan dibawa, diiringi, diikuti, sambil masuk ke kuburan, dan dikuburkan, maka dia mendapatkan apa? Dua qirat. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, wa ma huwal qirat ya Rasulullah? Ma huwal qiratan? Apa itu dua qirat ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, mithlul jabalaini al-azimain, seperti dua gunung yang besar. Masya Allah. Amalan yang kecil diberikan ganjaran seperti dua gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain, asgharuhuma mithlu jabali Uhud. Yang paling kecil gunung itu, kalau ada, kata Nabi SAW, yang paling kecil seperti gunung Uhud. Itu pahalanya. Allahu Akbar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Rahmat. Salat dapat satu gunung pahala. Ditambah mengiringi jenazah sampai dikuburkan, dua gunung. Khabbab menyampaikan itu kepada Ibnu Umar. Dan antum tahu, lantai masjid pada saat itu apa? Hah? Tanah, pasir. Banyak batu, kerikil-kerikil. Seperti zaman sekarang, karpet. Dulu tanah. Terkadang sahabat, kalau sudah turun hujan, di malam hari, sholat subuh, debu-debu tersebut nempel di jidat mereka. Karena sudah jadi apa? Jadi lumpur. Ketika Khabbab menyampaikan hadisnya Abu Hurairah tersebut, Ibnu Umar enggak tahu. Antum semuanya tahu. Hah? Antum semuanya tahu. Ibnu Umar enggak tahu. Apa yang diperbuat oleh Ibnu Umar? Arsala Khabbab ila Aisyah. Wahai Khabbab, coba kamu ke Aisyah. Istri Nabi masih ada di kota Madinah. Untuk menanyakan, pernah enggak si Aisyah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini? Ketika menyuruh Khabbab, Ibnu Umar mengambil kerikil di masjid tersebut, diletakkan di tangannya sambil berpikir dia. Kerikil tersebut di tangannya sambil berpikir. Kemudian balik Khabbab sambil mengatakan, Aisyah qalat sadaqa Abu Hurairah. Aisyah menegaskan Abu Hurairah benar. Berarti Aisyah juga mendengar. Kemudian kerikil tersebut dilemparkan oleh Ibnu Umar di tanah sambil mengatakan, laqad dhayya'na al-qarariita katsira. Kita ternyata sudah menyia-nyiakan qirat-qirat yang banyak. Ibnu Umar enggak tahu hadis ini fadilah. Dilemparkan kerikil sambil mengatakan, kita telah menyia-nyiakan. Kita telah luput, enggak dapat qirat-qirat yang banyak. Setelah hadis ini, Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan sholat apa? Janazah. Ini Ibnu Umar, antum semuanya tahu. Manusia terkadang luput. Maka yang punya dalil, dia akan berhukum dengan dalil tersebut. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, jadi kalau ada para ulama yang berfatwa dengan fatwa yang keliru, tidak ditopang dengan dalil, ya jangan diikuti. Yang kita ikuti apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Maka patokan kita kepada dalil, bukan kepada manusia. Anda mengatakan halal, mana dalilnya? Anda mengatakan haram, mana dalilnya? Ini seorang muslim yang cerdas. Jangan mau di menjadi pengikut. Bahkan sebagian orang melarang, jangan sampai tanya ke gurunya. Kalau tanya ke gurunya, enggak barokah ilmu. Ini taklid. Pembodohan kepada umat. Anda tahu sesuatu, tanya. Apa dasarnya? Ini din, ini agama. Dan terkadang ikhwani afidhakumullah, para ulama, ketika mereka tidak tahu, luput, bukan aib. Mereka juga manusia sama seperti para sahabat. Bahkan saya tambahkan, suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas menjelaskan sebuah sunnah Nabi SAW, mas' alal khuffain. Apa itu mas' alal khuffain? Mengusap di atas khuf. Mengusap di atas terompah. Apa hukumnya? Saya tanya ke antum. Apa hukumnya mengusap di atas terompah? Sunnah. Masanya berapa? Kita pakai terompah atau pakai sepatu yang menutupi mata kaki. Atau pakai kaos kaki. Masuk hukum. Kita kapan boleh membasuh? Dikasih berapa hari? Tiga hari bagi musafir. Yang mukim sehari. Ini saat menyampaikan anda Nabi sallallahu alaihi wasallam masa al-khuffain, dahulu Nabi alaihi salatu wasallam membasuh, mengusap di atas terompah. Abdullah bin Umar mendengar hadis itu, berangkat ke sang ayah, bapaknya Umar bin Al-Khattab. Bertanya mengenai hadisnya saat, dijawab apa oleh ayahnya? Antum tahu. Ibn Umar kata. Dijawab apa oleh ayahnya? Iza haddathaka Sa'dun fala tas'alanna ahadan ghairah. Wahai anakku, kalau sudah saat menyampaikan hadis kepadamu, jangan tanya yang lain, ambil. Ini sahabat yang mulia. Jangan tanya yang lain. Oleh sebab itu, dari hadis ini, ikhwani afidhakumullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau berkata dalam kitabnya Fathul Bari, fihi dalil, kata Ibnu Hajar. Ini merupakan dalil. Anna as-sahabi kabir suhbah. Qad yakhfa alayhi ba'd al-umur al-jaliyah fi syara'. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, ini merupakan dalil petunjuk bahwasanya terkadang seorang sahabat, bahkan sahabat yang besar, Ibnu Umar termasuk perawi yang banyak. Termasuk salah satu sahabat yang paling banyak perawinya. Walaupun di bawahnya Abu Hurairah, Aisyah, tapi termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Tapi luput di dalam sebuah perkara yang jelas. Luputnya perkara yang apa? Yang jelas. Manusia. Maka sekali lagi yang kita jadikan patokan adalah dalil. Ini sebab yang kedua. Apa sebab yang kedua? Adanya dalil tapi sampai kepada sebagian dan tidak sampai kepada sebagian yang lain. Kemudian sebab yang ketiga. Kalau yang pertama tadi apa? Enggak ada dalil. Yang kedua, ada dalil tapi enggak sampai kepada sebagian. Yang ketiga, wujudun nas fil mas'alah wa bulughuha 'inda al-a'immah. Penyebab yang ketiga, dalilnya ada. Dan tersebar dalil tersebut. Alias sampai. Wakhtalafu fi sihhatih. Di sini mereka berselisih pendapat tentang penghukuman kepada dalil itu. Hadisnya ada, sampai kepada mereka semuanya tahu. Nah, tapi sebab sebagian mereka berselisih pendapat. Ada yang mengatakan hadis ini hukumnya apa? Sahih. Maka dijadikan sebagai hukum permasalahan. Yang lain lagi mengatakan dhaif, maka enggak diambil. Sehingga terjadi apa? Perbedaan di antara mereka. Contoh ikhwani hafizakum. Dengan contoh lebih untuk kita memudahkan. Hukum seorang laki-laki yang menggauli istrinya dalam keadaan haid. Hukum laki-laki yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Di sini ikhwani afidhakumullah, sebelum kita masuk ke sini, para ulama mereka sepakat. Para ulama sepakat. Yang namanya sepakat berarti enggak ada apa? Enggak ada perbedaan, enggak ada khilaf. Apa kesepakatan tersebut? Bahwasanya yang mendatangi istri dalam keadaan haid atau nifas merupakan dosa besar. Ini mereka sepakat. Merupakan dosa apa? Dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, "Wa yas'alunaka 'anil mahid," wahai Muhammad, mereka bertanya kepada engkau tentang darah haid. "Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid." Katakan bahwasanya haid ini merupakan darah kotor. Maka hendaknya mereka menjauhi wanita ketika dalam haid. "Fala taqrabuhunna hatta yathur." Maka jangan dekati mereka sampai suci. فَإِذَا تَطَحَرْنَ فَأْتُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ. Kalau sudah suci, selesai, mandi, maka datangi sesuka kalian. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan cinta kepada orang-orang yang bersuci. Dari ayat ini, para ulama sepakat. Karena ayatnya jelas. Sepakatnya apa di sini? Yang mendatangi wanita haid, dosa besar, terjadi perselisihan apa? Ada kafaroh apa enggak? Ini yang terjadi perselisihan di antara mereka. Ada konsekuensi yang lain atau tidak? Ini yang terjadi perselisihan. Mazhab yang pertama ikhwani afidhakumullah, para ulama mereka mengatakan bahwasanya wanita yang didatangi dalam keadaan haid, maka dia harus bertaubat dan ada kafarah. Memang subhanallah, terkadang ikhwani afidhakumullah, beberapa lelaki ini punya libido syahwat yang tinggi. Qadarullah, dia enggak punya kecuali satu istri. Dan dia enggak bisa menikah lagi. Memiliki libido syahwat yang tinggi. Istri cuma satu. Ketika istri haid, ketika istri nifas, ikut haid. Maka enggak bisa apa-apa. Terkadang seorang lelaki memiliki kemampuan fisik. Maka akan kemana? Terkadang gak tahan, gak kuat. Gak bisa untuk memegang keinginannya, hasratnya, syahwatnya. Sehingga mendatangi sang istri dalam keadaan haid. Sudah adzan, insyaAllah kita lanjutkan besok. Ba'dal fajar ila huna walhamdulillah.